Universitas terbuka, kampus terpandang. Sama dunia kita siap berperang. Cerdaskan bangsa sampai ke ujung. Seluruh penjuru kita terhubung. Berperan aktif dalam kemuliaan. Jadi cerdas untuk masa depan. Berbakti kepada Ibu Pertiwi. Bangga kami untukmu kami berdiri. Banggaku untukmu selalu berkibar. Kampus tercinta harum tetap gemilang. Siap sedia hadapi tantangan. Bersama kita teruslah gemilang. Sana sini semangat membara. Menjunjung tinggi asa dan cita-cita. Universitas terbuka penuh kasih. Menyongsong masa depan tak berhenti berlari. Setiap langkah pasti kita tempuh. Raih impian tanpa keluh kesah. Bersatu padu kita berjuang. Untuk negeri kita semua bangun. Banggaku untukmu selalu berkibar. Kampus tercinta harum tetap gemilang. Siap sedia hadapi tantangan. Bersama kita teruslah gemilang. Selalu berkibar. Kampus tercinta harum tetap gemilang. Siap sedia hadapi tantangan. Bersama kita teruslah gemilang.